tak sanang langkah dan ayu merantau ke tanah jauh. Nak sanang langkah dan ayu merantau ke tanah jauh. Udah ba'adin dak kaibo gamang hati mangiso sadang arek kasih aja sayang dek nasib kita bapisah ko untung iswak basomu dek nasib kita bapisah ko untung iswak basomu. Kota suasana